Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. وَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak sedikit ayat Al-Qur'an yang kita baca, ayat-ayat yang menjelaskan tentang kesuksesan dan kebahagiaan, bahkan bisa disebut dan dikatakan ayat pertama di dalam Al-Quran sampai ayat yang terakhir, semuanya mengajak dan menyeru kita semua umat manusia ini untuk menempuh langkah guna hidup sukses di dunia maupun di akhirat. Sabda-sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam pun demikian. Sabda-sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam pun demikian. Semua yang beliau sampaikan, yang beliau ajarkan, yang beliau arahkan, yang beliau bimbingkan, tujuannya agar kita hidup mulia di dunia dan di akhirat. Islam adalah agama yang mengajarkan kebahagiaan. Konsep hidupnya betul-betul sempurna. Dari sesuatu yang kita pandang kecil dan remeh sampai tingkatan yang tertinggi, semua dibahas dan diterangkan di dalam Islam. Inilah kamalul Islam, kesempurnaan agama Islam. Kesempurnaan agama Islam. Jangankan hukum yang terkait dengan hidup bermasyarakat secara umum dan luas, tata cara dan adab buang hajat pun di dalam Islam itu diajarkan secara teliti dan detail. Tidak ada satupun ajaran selain Islam yang menyampaikan hal ini. Nah, tidak ada satupun ajaran selain Islam yang menjelaskan hal-hal sampai sedetail dan serinci ini. Nah, kalau misalkan kita membuka lembaran-lembaran fikih, kitab yang ditulis dan disusun para ulama tentang adab qadha'il hajah, yang membahas tentang adab saat buang hajat, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar, itu dibahas di dalam Islam. Subhanallah. Memilih tempat. Islam mengajarkan dengan sesempurna mungkin. Islam mengajarkan kepada kita, kalau misalkan ingin membuang hajat, masuk ke dalam sebuah bangunan. Kalau misalkan tidak ada bangunan yang bisa digunakan untuk buang hajat, maka menjauh. Menjauh agar tidak terlihat orang, menjauh agar tidak mengganggu orang. Kana an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam, idza kana yaqdi hajatah ab'ad. Hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wasalam ketika beliau akan buang hajat, beliau akan menjauh, mencari lokasi yang tidak terlihat oleh orang. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu hal ini saja misalkan diangkat sebagai contoh, lihat sekian banyak kaum muslimin menyalahi bimbingan Islam, menyelisihi aturan yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak jarang kita melihat saudara kita seorang muslim membuang hajat di pinggir jalan di hadapan kerumunan orang. Nah, terlihat jelas. Nah, ini membuktikan ikhwati fillah barakallahu fikum, membuktikan bahwa umat betul-betul memerlukan siraman ilmu. Umat ini sangat memerlukan dakwah, arahan, taujih, irsyadat, agar mereka bisa mengenal ajaran Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari lokasi doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan buang hajat, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sebagian ulama meriwayatkan dengan mensukun alba, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, dengan arti dan makna masing-masing. Nah, kemudian tangan sebelah manakah yang digunakan saat bersuci ketika buang hajat, kanan ataukah kiri, menghadap kiblat, membelakanginya, seperti apa hukum Islam menerangkan. Nah, tidak boleh membuang hajat di tempat-tempat yang digunakan oleh orang untuk lalu lalang, untuk beristirahat, tempat berteduh, menggunakan air, menggunakan air dalam jumlah yang banyak ataukah secukupnya. Nah, ini semua diajarkan di dalam Islam. Maka tidak heran apabila salah seorang pengikut Yahudi datang menemui sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, di dalam riwayat Muslim rahimahullahu ta'ala di dalam sahihnya. Kata orang Yahudi itu, ya Salman, allamakum nabiyukum hatta al-khira'ah. Kata orang Yahudi ini dalam bentuk takjubnya, wahai Salman, ini nabi kalian yang diajarkan semua, sampai tata cara buang air pun diajarkan oleh dia. Salman radhiyallahu ta'ala anhu jawab, iya, semua diajarkan untuk kami, untuk umat Islam, sampai pun adab membuang hajat diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihissalatu wasallam untuk kami. Kemudian Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan beberapa contoh, menyebutkan beberapa contoh ajaran Nabi Muhammad alaihissalatu wasallam tentang adab membuang hajat. Seperti Nabi alaihissalatu wasallam melarang menggunakan tangan kanan ketika beristinja. Beliau melarang menggunakan batu saat beristijmar kurang dari 3 butir. Ini Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wajalla, kita harus yakin seyakin-yakinnya. Waalaikumsalam. Kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslim harus yakin seyakin-yakinnya, tanpa ada sedikit pun keraguan. Tidak boleh ada ragu secuil apapun. Kita sebagai seorang muslim harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Islam adalah ajaran yang sempurna. Sebagai seorang muslim, kita harus beriman tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam benar-benar sempurna. Tidak ada satupun yang terlewatkan, tidak ada satupun yang terlalui oleh Nabi Muhammad SAW. Karena apapun yang diperlukan oleh umat pasti telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, keyakinan yang seperti ini ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, adalah keyakinan yang sangat penting untuk dipegang. Keyakinan bahwa Nabi Muhammad telah mengajarkan segala-galanya. Segala-galanya telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Agar pertama kita semangat belajar, semangat untuk memperdalam ajaran Islam seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena kita sudah yakin semua diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita memiliki motivasi dan semangat kalau begitu ya belajar, ngaji, belajar, ngaji, belajar, ngaji. Buktinya masalah ini saya belum paham. Buktinya masalah itu saya belum terlalu menguasai. Buktinya baru kali ini saya mendengarkan hadis yang disampaikan. Baru kali ini saya mendengarkan tafsir dari para ulama. Baru kali ini saya mendengarkan tafsir dari para ulama sampai tafsir yang seperti itu. Nah, ini yang pertama, manfaat. Manfaat kenapa kita harus yakin bahwa Islam adalah ajaran yang sempurna. Nah, agar kita memiliki semangat untuk belajar, agar kita memiliki motivasi untuk talabul ilmi, agar kita sadar, agar kita sadar bahwa ilmu yang kita punya belum seberapa. Karena Islam itu sempurna. Apapun telah diajarkan dan diterangkan, yang kita ketahui baru sedikit. Nah, kemudian yang kedua, manfaat dari yakin bahwa ajaran Islam itu telah sempurna, agar kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita sebagai bagian dari Islam. Kesempurnaan Islam ini membuat ahlul kitab iri, membuat Yahudi, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, mereka dengki dan hasad dengan orang-orang Islam. Tidak ada satupun ajaran yang disempurnakan kecuali Islam. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Surat Al-Ma'idah. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mengingatkan dan menyadarkan kita betapa besar nikmat yang telah dicurahkannya. Hari ini, firman Allah, telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Dan aku ridhoi Islam sebagai agama untuk kalian. Rombongan orang Yahudi datang menemui sahabat Umar ibn al-Khattab, Amirul Mukminin. Mereka menyampaikan, ya Amirul Mukminin, wahai Umar, unzilat fikum ayatun laula unzilat fina ma'syaral yahud lattakhadna dzalika al-yawma 'idan. Kata orang Yahudi ini, wahai Umar, ada satu ayat yang diturunkan untuk kalian orang Islam. Andai ayat itu diturunkan buat kami, pasti akan kami jadikan hari itu, hari turunnya ayat tersebut, sebagai hari besar, hari raya. Kata Umar radhiyallahu ta'ala, sungguh, sungguh, saya mengerti betul hari apa ayat itu diturunkan, di mana ayat itu diturunkan, dan kapan saatnya ayat itu diturunkan. Ayat itu diturunkan pada hari Jumat, pada hari Arafah, setelah salat asar di sore hari. Tetapi walaupun Umar ibn al-Khattab dan umat Islam mengetahui hari turunnya ayat itu, beliau-beliau kemudian tidak dengan inisiatif sendiri kemudian memilih hari tersebut, hari Arafah, sebagai hari yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi, hari besar. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama ini telah sempurna. Agama ini telah sempurna. Artinya mestinya kita sadar apapun masalah yang kita hadapi di dalam Islam pasti ada solusinya. Karena Islam itu sempurna. Apapun problem yang ada di depan kita, kita yakin bahwa di dalam Islam ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluarnya. Dari masalah yang sepele terkait dengan pribadi kita, sampai dengan masalah yang kita anggap besar tatanannya, sampai pada tatanan negara dan pemerintahan, sampai dalam kehidupan antar bangsa dan antar negara, semua telah dijelaskan dan diterangkan di dalam Islam. Tinggal pertanyaan yang mesti dijawab, sudahkah kita berusaha secara maksimal untuk mempelajari ajaran Islam secara sempurna seperti yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu pertanyaannya yang harus dijawab. Sudahkah kita berusaha secara maksimal? Kalau berusaha mungkin, oh saya sudah usaha. Tapi harus ada tambahan kata maksimal. Sudahkah kita berusaha secara maksimal untuk mempelajari dan memperdalam Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ditambahi sendiri juga tidak dikurangi. Nah, persis seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berbicara tentang konsep kesempurnaan Islam, Islam pun telah berbicara secara rinci tentang langkah-langkah yang bisa ditempuh oleh seorang muslim agar hidupnya lebih nyaman. Kalau misalkan ada buang hajat tadi yang mungkin kaitannya dengan pribadi, keperluan masing-masing dan individu kita, itu dibahas di dalam Islam, mestinya hukum dan hal-hal yang terkait di dalam interaksi hidup kita bermuamalah antara satu dengan yang lain, itu jelas diterangkan dan jelas diterangkan dan disebutkan oleh Islam. Itu pasti. Dan subhanallah, kalau kita pelajari satu persatu semua konsep Islam memang mengarah ke sana, mengarah pada kesuksesan kita di dalam berinteraksi, bermuamalah, muamalah kita sebagai hamba kepada Allah Azza wa Jalla sebagai Al-Khaliq, Al-Ilah, Al-Ma'bud. Demikian juga muamalah kita antar sesama, sesama kaum muslimin, bahkan muamalah kita kepada orang non-muslim sekalipun. Itu telah diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi pada kesempatan malam hari ini, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, marilah kita sedikit mendengar beberapa ayat dan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang salah satu konsep yang diajarkan Islam dalam berinteraksi antar kita sesama muslim. Lebih dari itu kita bersahabat, lebih dari itu lagi kita hidup bertetangga misalkan. Subhanallah, Islam itu sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dalam kalimat-kalimat yang singkat tetapi padat. Kalimat-kalimat singkat ini tidak semua orang bisa melaksanakannya. Kecuali yang diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla, diberi rahmah. Nah, padahal ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW, garisnya tegas. Kalau ingin hidup nyaman, hidup bahagia, ini caranya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih, hadis Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ini ringkas. Kalau kertasnya agak lebar sedikit, cuma satu baris. Kalau kertasnya block note, mungkin dua baris. Lihat sabda Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Satu. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dua. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Tiga. Tiga langkah untuk hidup bahagia, tiga langkah untuk hidup nyaman diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, disebutkan dalam satu rangkaian hadis, dalam satu riwayat tersendiri. Lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan dan mengingatkan kita bahwa hubungan itu ada dua. Yang pertama adalah hubunganmu sebagai hamba, muamalahmu sebagai makhluk kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pun diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tentang hubungan dan muamalah kita antar sesama. An-nas wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. dan memungkinkan bagi kita sebagai manusia yang dhaif, makhluk yang lemah ini, sangat mungkin sekali ada kesalahan, muncul kekurangan. Maka itu disebutkan Nabi alaihi salatu wasallam di tengah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Nah, bertakwalah kepada Allah, ini hubunganmu kepada Allah azza wajalla. Kemudian terapkan dan tunjukkan akhlak yang baik dalam bermuamalah kepada orang. Kalau misalkan salah, keliru dalam hubunganmu kepada Allah, dalam hubunganmu kepada orang, atbi'is sayyi'atal hasanah. Kalau misalkan salah, segera membenahi diri, segera menyadari, mengakui itu salah dan keliru, kemudian iringi dengan kebaikan. Karena dengan cara itulah kesalahan dan kekurangan yang telah muncul sebelumnya akan gugur dan terhapus. Nah, ini luar biasa kalau kita resapi, kita dalami sedikit demi sedikit, subhanallah. Nah, untukmu seperti darimu, itu judulnya dapat tadi di Rembangan. Sudah dalam perjalanan baru Ustaz Yasir tanya, ini judulnya apa? Apa Ustaz, antum lebih paham, Nabi bilang. Antum kan mengerti betul kondisi dakwah, kemudian objek dakwahnya siapa. Tetap dikembalikan enggak, antum saja pikir-pikir sambil lihat pemandangan kota Jember dari atas ketinggian, apa ya kira-kira. Ya itu akhirnya ketemu, nemu itulah, untukmu seperti darimu. Jadi nemunya di Rembangan. Nampaknya kalau ingin mencari inspirasi harus ke Rembangan ya. Suasananya sejuk, masya Allah. Kemudian dikasih keterangan dalam kurung dan tutupnya tidak lupa, kan gitu, kiat hidup agar lebih nyaman, kan gitu. Jadi untukmu seperti darimu, ini masuk di dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi, mulai dari poin yang pertama, poin yang kedua, sampai poin yang terakhir. Ittaqillaha haitsuma kunta. Apa yang Allah berikan untuk kita, untukmu gitu maksudnya, apa yang Allah berikan untukmu wahai saudaraku, nah, seperti yang engkau lakukan, perbuatan yang berasal darimu, itulah nanti menjadi sebab Allah Azza wa Jal akan memberikan balasan yang baik atau akan menjatuhkan hukuman. Allah Subhanahu wa Taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat pendek yang kita hafal dan sering kita baca atau kita dengar bersama. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Di dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa Taala mengingatkan kita, barang siapa melakukan perbuatan baik, ini darimu wahai saudaraku, barang siapa melakukan perbuatan baik, mithqal dzarrah, sekecil dan sesedikit apapun kebaikan itu, sekecil dan sesedikit apapun kebaikan itu, yarah, pasti si pelaku akan melihat balasannya nanti, baik di dunia maupun di akhirat, baik di dunia maupun di akhirat. Sekecil dan sesedikit apapun, jangan dianggap kecil, jangan dianggap remeh. Senyum misalkan, ini bukan satu hal yang pantas untuk dianggap remeh. Satu senyum terkadang bisa merubah benci menjadi cinta, hanya gara-gara satu senyum. Satu senyum bisa menghapus su'ul dhan menjadi husnul dhan, yang itu nantinya berkelanjutan. Sebelumnya su'ul dhan terus, dapat senyum, oh enggak ada masalah ternyata. Husnul dhan terus, orang ini baik, enggak ada masalah dengan saya. Nah, hanya karena satu senyum. Sebaliknya, hanya karena tidak senyum menimbulkan su'ul dhan. Hanya karena tidak senyum menimbulkan konflik. Hanya karena tidak senyum orang membenci kita. Nah, jadi jangan dianggap satu hal yang kecil itu betul-betul kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan tahqiranna minal ma'ruf syai'a walau an talqa akhak biwajhin talq. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, jangan sekali-kali engkau menganggap remeh kebaikan. Jangan dianggap remeh. Sekecil apapun kebaikan itu, jangan dianggap remeh. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran amalan yang kadang-kadang dianggap kecil dan remeh. Meskipun kata Nabi alaihi salatu wasallam, hanya berupa wajah berseri-seri saat kau bertemu dengan saudaramu. Ini jangan dianggap kecil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajaran senyum. Ajaran yang sudah disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak 1400 tahun lebih yang lalu. Lebih dari 1400 tahun yang lalu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kepada kita konsep senyum di dalam Islam. Konsep senyum di dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kesehariannya selalu tersenyum kepada para sahabatnya, kepada keluarganya. Ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena beliau yang sudah menyampaikan, beliau yang mengajak dan mengarahkan, pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mencontohkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan pengakuan para sahabat, tidak ada orang yang lebih indah untuk dipandang saat tersenyum dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau senyum. Ketika beliau senyum. Itu kan kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Bertemu dengan si fulan dan si alan. Si fulan menyambut kita dengan senyum, dengan kata-kata yang manis, dengan lemah lembut. Kita senang. Bandingkan dengan si alan yang ketemu dengan kita sambil membuang muka, wajahnya masam, pecut. Kita tidak nyaman ada di dekatnya. Bahkan kita gak punya mood untuk ngobrol sama orang seperti ini. Lebih bagus diam. Walaupun mungkin kita adalah orang yang paling cerewet Sebondowoso. Kita orang paling cerewet Sebondowoso mungkin. Kalau udah ketemu orang seperti ini tetap malas kok kita ngomong. Orangnya gini, cemberut. Begitu. Orang paling cerewet sekalipun. Kalau udah ketemu seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita senyum. Itu tadi hadisnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan remehkan senyum. Jangan remehkan senyum. Itu baru senyum, belum yang lain-lain. Senyum itu kan gratis. Gratis dari kita juga semestinya gratis untuk orang lain juga. Lihat konsep senyum ini digunakan oleh orang-orang kafir. Konsep senyum yang sudah diajarkan Islam sejak 1400 tahun lebih yang lalu itu digunakan oleh orang-orang kafir untuk sisi duniawiyah mereka. Sisi duniawiyah mereka. Seorang sales, marketer, pelaku pasar, kan gitu. Office, front office boy, kan gitu. Untuk menjadi seorang pimpinan, manager, ya kalau nggak senyum nggak mungkin deh dapat posisi seperti itu. Jadi satpam. Orang kafir, yang jelas-jelas makhluk paling buruk di muka bumi ini karena kekafirannya. Nah, semakin tinggi kedudukannya dalam strata sosial mereka, semakin mudah terlihat senyum. Walaupun masalahnya sedang menumpuk, wah ini segala macam, cerai sama istrinya, anaknya kecelakaan, atau yang semisalnya, kalau sudah ketemu sama kolega, partner bisnis, senyum, betul nggak? Insyaallah. Nah, nahnu ahakku, kita sebagai umat Islam lebih berhak lagi untuk melaksanakan konsep senyum ini. Jadi jangan dianggap kecil, jangan dianggap remeh. Ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam hadis yang lain, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Ittaqun nar, ittaqun walau bisyikki tamrah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, jaga dirimu dari api neraka. Karena takwa itu adalah berusaha melakukan segala sesuatu yang nantinya akan menjadi benteng dan dinding dari siksa api neraka. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ittaqun nar, jaga dirimu dari api neraka. Jaga dirimu dari api neraka sekuat tenaga, semaksimal mungkin. Walau yang bisa engkau lakukan hanya bersedekah dengan secuil dari sebutir kurma. Bukan satu butir. Bukan satu butir. Satu butir saya yakin semua orang di Indonesia ini pasti mampu kalau cuma satu butir. Luar biasa Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan walau bisyikki tamrah, walaupun yang engkau berikan itu hanya separuhnya. Kurma satu butir separuhnya tuh. Artinya separuh butir kurma tadi jangan dianggap kecil. Itu bisa menjadi salah satu sebab nantinya kita terjaga dari siksa api neraka. Jadi kalau ingin memberi, ingin berbagi, sedekah, hadiah, zakat, infak, atau apapun namanya, tidak usah dan tidak perlu menunggu nantilah dikumpulkan. Mosok ngasih cuma segini. Syaitan yang berusaha menghalangi kita dari amalan saleh. Syaitan yang berusaha mencegah kita dari ibadah. Nanti masuk segitu. Menghina itu namanya. Menghina. Orang kaya kok dikasih. Sampai ada istilah seperti itu di tengah-tengah masyarakat kita, masyarakat muslim. Orang kaya kok dikasih. Nguyai segoro namanya. Iya kan? Nguyai segoro. Tahu nguyai segoro ya? Memberi garam di lautan kan gitu, masukkan garam di tengah laut. Orang kaya kok dikasih? Masya Allah. Memangnya ajaran Islam ini hanya untuk orang miskin? Ajaran Islam ini hanya untuk kaum fakir? Islam ini untuk semuanya, yang kaya dan yang miskin, yang muda dan yang tua, yang kecil dan yang besar, laki-laki dan perempuannya. Nah, saling berbagi, memberi hadiah. Nah, memberi hadiah. Boleh kan kita memberi hadiah kepada orang kaya? Boleh. Bahkan itu disyariatkan di dalam agama kita. Nah, kita sebagai orang yang memberi. Kalau misalkan Anda yang menjadi orang kayanya, ya jangan sugih digawe. Menghina ini. Dipikir gak mampu dah. Kan gitu. Dikasih bakso satu piring. Satu mangkok diantar, Pak, bakso istri saya buat. Loh, sama menghina sampean. Saya bisa beli sampai 20 mangkok bakso. Saya kasih buat sampean sekarang. Kalau perlu itu warung bakso sana saya borong buat sampean. Kalau kita sebagai orang kaya, ada yang bisa seperti ini enggak langsung borongkan satu warung bakso itu? Kita kalau sebagai orang kayanya. Nah, tapi ya perlu dipikir-pikir juga. Artinya kalau memang tetangga kita ini kayaknya tersinggung, ya jangan dipaksakan. Pulang dari sini, wah Ustaz bilang ini. Beli bakso 5 mangkok yang dikasihkan orang kaya tok. Mengamalkan ilmunya yang tadi. Ya enggak. Dipikir-pikir dulu, orang ini tahu ilmunya apa enggak. Kan gitu. Jangan sampai betul terjadi yang kita khawatirkan. Kenapa? Karena dia belum tahu ilmunya. Dia kurang paham. Tapi saya yakin insya Allah dari semua peserta ini sudah paham kan. Nah, saling berbaginya di antara kita. Sebelum dipraktekan ke orang lain, praktekan dulu di antara kita. Saling berbagi. Jangan mikir, wah bapak itu ngaji suwe soge, jangan dikasih, jangan. Enggak. Alhamdulillah, mumpung ilmunya sudah disampaikan, ya, mumpung ilmunya sudah disampaikan, diamalkan. Jangan langsung saklek, wah milih orang paling kaya satu kampung ini malam ini diantarkan bakso satu mangkok. Enggak. Amalkan ilmu seperti ini dengan baik, dengan bijak, dengan hikmah. Dalam kasus ini amalkan untuk orang-orang yang memang sudah mengerti ilmunya. Ilmu bahwa Islam itu mengajarkan kepada kita untuk tidak meremehkan dan tidak menganggap kecil kebaikan. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Lau du'itu ila qira'in la ajabtu." Walau uhdiya ilayya kira'un laqabiltu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas, orang terbaik di atas muka bumi ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya kalau misalkan diundang makan, menu itu hanya sop kaki tanpa daging. Kambing. Sop tulang kaki kambing tanpa daging. Saya penuhi, saya datangi undangan itu. Subhanallah, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tawadhu'nya luar biasa. Kalau misalkan saya diberi hadiah satu mangkok itu tadi sop apa namanya, kaki kambing, itu saja kuah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, la qabiltu, pasti aku terima. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau yang telah mengajarkan kepada kita untuk la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan anggap kecil, jangan remehkan kebaikan. Sekecil dan sesedikit apapun itu. Kemudian ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allahu azza wajal, bukan hanya kebaikan yang tidak boleh dipandang kecil dan diremehkan. Dosa pun seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan dalam ayat yang tadi, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Dan barang siapa melakukan keburukan seberat zarrah, dengan sekian banyak tafsir ulama, ada yang mengatakan biji ini, biji itu, ada yang mengatakan debu, ada yang mengatakan kerikil, nah, bahkan ada yang mengatakan kalau orang zaman sekarang seberat atom. Tapi yang jelas firman Allah azza wa jalla mithqala dzarrah itu menunjukkan sekecil apapun itu keburukan yang diperbuat dan dilakukan, yarah, dia akan melihat balasannya di dunia pun di akhirat, di dunia ataupun di akhirat. Jadi jangan dianggap bahwa dosa yang kita lakukan itu kemudian hilang. Jangan menganggap bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian tidak mencatatnya. Tetap tercatat dengan rapi perbuatan dosa yang kita lakukan, sekecil apapun dosa itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis yang sahih, iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub fa innahunna idza ijtama'na ahlakna. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, hati-hati kalian. Hati-hati dari dosa yang dianggap remeh dan dianggap kecil. Dosa-dosa kecil itu kalau berkumpul-kumpul terus jadi besar dan akan membinasakan si pelaku. Sebagian ulama memberikan contoh pada kita, api unggun. Api unggun itu berasal dari ranting, kayu kecil-kecil. Si kumpul sampai tinggi besar, dibakar, nyus, menghanguskan dan membakar sekian banyak. Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub. Hati-hati. Jangan dianggap dosa sekarang. Allah Ghafurur Rahim. Dia lupa Allah subhanahu wa ta'ala juga menyatakan Allah syadidul iqab, siksanya sangat pedih. Dia lupa bahwa Allah azza wa jalla juga mensifati dirinya, innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah itu hisabnya begitu cepat. Nah, terkadang na'udzubillahi min dzalik, kita banyak-banyak istighfar dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perbuatan dosa itu kita anggap remeh, kita anggap kecil. Sekarang nanti taubat, nanti istighfar, taubat, nanti istighfar, kita anggap kecil, kita anggap kecil, padahal itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sangat besar. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kalian anggap itu dosa kecil, dosa ringan, itu di sisi Allah sangat besar dan berat. Surat An-Nur. Nah, artinya melalui ayat ini, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wajal, nah, kita diingatkan untuk tidak melihat besar dan kecilnya dosa yang kita perbuat, tetapi kita berbuat di hadapan siapa. Kita bersalah itu kepada siapa? Kepada Allah Rabbul Alamin saat kita terjatuh di dalam dosa. Maka di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa a'udzubika min wa astaghfiruka min lima la a'lam. Karena kadang-kadang kita merasa biasa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa yang aku sadari dan aku tahu, dan aku pun beristighfar memohon ampun kepadamu ya Allah dari dosa yang tidak aku sadari. Kadang-kadang kita gak sadar kita sudah menyakiti orang lain, kita sudah menzalimi orang lain. Kadang-kadang kita tidak sadar, kan begitu. Punya rumah, ada jendela seperti ini. Wah, batuk. Ada dahak. Bukanya lah. Mohon maaf ya, ngasih contoh. Tutup jendela. Enggak sadar ludah kita tadi kena orang yang lewat di jalan. Pas naik sepeda. Aduh, sopo ini? Kita enggak sadar. Padahal kita sudah menzalimi orang tadi. Mungkin kita sudah menzalimi orang tadi. Itu contoh kecil saja. Contoh kecil saja. Telepon misalkan, HP kring kring. Tanpa kita berpikir bahwa mungkin ini waktu istirahat. Kan itu mungkin ini waktu istirahat. Pada umumnya orang itu istirahat misalkan siang atau misalkan jam 10 malam ke atas. Kan itu wah, iseng ini. Ada pulsa gratis. Contoh. Eman ini kalau enggak dipakai, sudah daftar ya 2100 menit. Wah, masih 70 menit ini. Telepon siapa ya? Wah, ini. Pengennya ngakrab. Pengennya ya khair-khairan, sahib. Tapi kemudian tidak memperhatikan waktu istirahat. Kan begitu. Telepon. Yang ditelepon paham. Kelihatan namanya. Nada apa? Yang tidak keluar suaranya, silent. Di silence itu. Di silence kan tulisannya? Silence, silence. Set. Sampai gak diangkat-angkat ini. Telepon lagi yang kedua, silence lagi. Kita secara tidak sadar sudah mengganggu sahabat terbaik kita. Itu tadi karena apa namanya? Kita menganggap itu sesuatu yang biasa. Ah, biasa. Bercanda, humor, guyon dengan si A. Keterlaluan sebenarnya. Tapi kemudian kita berusaha berkelit dan cari alasan, alas biasa, gak apa-apa gitu. Maksudnya tersinggung sih dengan ucapan kayak gitu. Itu biasa daerah sini kayak gitu. Subhanallah, mungkin dia masuk di hati. Bawa pulang ke rumah. Mungkin sahabat kita gak bisa tidur mikir terus. Tego. Masa aku diomongin seperti ini. Balik kanan, balik kiri. Orang ini anak percaya betul. Anak jadikan sahib nomor satu. Kok yang ngomong kayak gitu sama anak ya? Ini padahal yang berbuat santai aja. Tidur nyenyak dia. Temennya pula balik kanan kiri lihat tembok apa, lihat atap, lihat dinding ya. Ini santai aja. Jangan dianggap kecil. Jangan dianggap kecil. Nah, itu kan. Ada beberapa kesalahan, ada beberapa dosa yang mungkin saat kita lakukan kita tidak menyadari bahwa itu sebenarnya salah, itu sebenarnya dosa. Maka kita harus banyak-banyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apapun yang kita perbuat, Allah akan membalas sesuai dengan perbuatan kita. Ya, untukmu seperti darimu. Kan gitu. Kalau kita beriman, beramal saleh, menjadi seorang hamba yang taat, menjadi seorang hamba yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk, khusyuk, khudu' di hadapannya, Allah akan memberikan khairai ad-dunya wal akhirah, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Allah cinta akan mengasihi hambanya yang seperti ini. Allah akan melindungi dan menjaga hamba yang seperti ini. Kalau misalkan kita membaca kehebatan para nabi dan para rasul, demikian juga kehebatan orang-orang yang beriman, waliullah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Sekian banyak mukjizat Allah berikan untuk nabi dan rasulnya. Sekian banyak bentuk karamah Allah berikan untuk wali-walinya. Waliul mu'minin. Awliya minal muttaqin. Wali yang betul-betul bertakwa. Tidak semua orang mengaku wali kemudian betul-betul wali. Tidak semua orang dianggap wali itu betul-betul wali. Dia harus beriman, beramal saleh, muttabi' di sunnati Nabi SAW. Harus menjadi orang yang secara serius dan konsekuen mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita lihat pembelaan dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka, karena mereka sudah menjalankan perintahnya, menjauhi semua larangannya. Allah akan memberi, Allah akan memberi untuk dia sebagai balasan yang terbaik atas ketaatannya, atas ibadah yang dia lakukan. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam hadis qudsi, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapapun yang memusuhi, menyakiti hamba yang telah menjadi kekasihnya, wali Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyatakan dalam firman-Nya, faqad adzantuhu bil harb. Maka saya telah menyatakan secara terang-terangan, orang ini diperangi. Allah melindungi hambanya yang beriman, beramal saleh. Allah lindungi betul. Bahkan perlindungan itu bukan hanya sebatas kepada si pelaku. Perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan hanya untuk dia, orang yang beriman dan beramal saleh. Bahkan pengaruhnya sampai pada anak keturunannya. Ini bukti kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk hambanya. Bahkan bisa dirasakan oleh keluarganya, dirasakan oleh masyarakatnya. Ini janji dari Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya, kalau kita ingin mendapatkan pembelaan dari Allah, pertolongan dari Allah, kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, jadilah hamba yang taat, jadilah hamba yang beriman, jadilah hamba yang selalu beramal saleh. Jadilah hamba yang selalu tekun dalam beribadah. Laksanakan semua perintahnya, tinggalkan semua larangannya. Untukmu seperti darimu. Allah sudah berjanji di dalam sekian banyak ayat, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan untuk dia jalan keluar, solusi apapun yang dihadapi. Makhrajan isim nakirah fi siyak syart yufidul umum, jelas umum, apapun masalahnya, apapun problemnya, pasti ada makhraj, jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan turunkan rizki untuk orang seperti ini. Itu janji dari Allah karena dia bertakwa. Wa man yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra, urusannya jadi mudah, semuanya ringan, beban pikirannya enak. Artinya kalau ingin mendapatkan hal-hal yang seperti ini, pembelaan, pertolongan, perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, jadilah hamba yang beriman, jadilah hamba yang beramal saleh. Kalau misalkan, ikhwati fillah barakallahu fikum, ini bagian dari introspeksi diri. Kalau misalkan kita sampai saat ini merasakan hidup sempit, hidup susah, kok kelihatannya ada masalah gak rampung-rampung, solusi dan jalan keluarnya kok gak dapat-dapat. Yang pertama kali harus disalahkan adalah diri sendiri. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Apapun musibah yang menimpa kalian, apapun itu, itu fa bima, maka karena disebabkan perbuatanmu sendiri. Ingat, wa ya'fu an kathir, itu pun Allah telah banyak memberikan maaf untukmu. Itu pun Allah sudah memberikan maaf yang banyak untukmu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran, apa namanya, dalam surat Ali Imran, mithlaiha qultum anna hadha wa ma asabatkum min musibatin, ya surat Ali Imran, qultum anna hadha, Allah menyatakan dalam perintahnya, qul huwa min indi anfusikum. Ya, ayatnya, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha Qul huwa min indi anfusikum. Apakah ketika kalian mendapatkan musibah, padahal kalian sudah merasakan dua kali lipatnya sebelumnya, kalian mengatakan anna hadza, kok bisa ya seperti ini? Kenapa saya merasakan musibah yang seperti ini? Kenapa sampai terjadi demikian dan demikian dan demikian? Allah mengingatkan dan menyadarkan kita, kul, sampaikan ya Muhammad, huwa min indi anfusikum. Itu semua sebabnya dari dirimu sendiri. Itu semua sebabnya dari dirimu sendiri. Ya, introspeksi diri. Istighfar, bertaubat. Nah, yang pertama kali harus dilakukan adalah diri sendiri. Koreksi nih, mungkin keimanan kita yang sedang turun, barangkali ibadah yang mestinya kita berikan sepenuhnya untuk Allah, nah, dalam batas yang semaksimal kita, ternyata kita masih belum maksimal. Mungkin sholat kita belum khusyuk, barangkali sholat kita belum sepenuhnya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali dalam kehidupan kita sehari-hari masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, jual beli yang tidak sesuai dengan syariat Islam, nah, akhlak dan adab kita yang menyelisihi tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, barangkali itulah sebabnya. Barangkali itulah sebabnya. Ini perlu diintrospeksi diri pada poin pertama yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ketika engkau bertakwa kepada Allah dimanapun engkau berada, semaksimal mungkin Allah akan membantu dirimu, Allah akan menolong kamu, Allah akan memberikan perlindungan untukmu, Allah akan memudahkan semua jalanmu, Allah akan membuat hidupmu tentram, Allah akan membuat hidupmu bahagia, Allah akan menjauhkan menjauhkanmu dari semua malapetaka dan musibah, Allah akan menjauhkanmu dari semua kesedihan. Kalau engkau bertakwa kepada Allah dimanapun engkau berada. Tapi kalau misalkan takwa itu tidak ada di dalam dirimu, yang kita peroleh, yang kita rasakan adalah karena sebab perbuatan dan apa yang kita lakukan sendiri. Kemudian, nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hadis mengatakan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hendaknya engkau bergaul dengan orang lain dengan cara yang baik, akhlak yang baik, dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu sekian banyak diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam bermuamalah sesama kita, sama kaum muslimin. Sekian banyak diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi satu hal yang ingin kita sampaikan dalam malam hari ini sesuai dengan judul adalah untuk seperti darimu. Ringkasnya, kalau engkau ingin tidak ingin disakiti orang, jangan menyakiti orang. Itu. Kalau engkau ingin orang lain baik, engkau harus berusaha menjadi orang yang baik. Ketika engkau ingin menyakiti orang, bayangkan kalau misalkan engkau yang disakiti, apa rasanya? Bayangkan kalau misalkan engkau ingin menzalimi orang lain, seandainya orang terdekatmu dizalimi orang, apa perasaanmu? Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala meriwayatkan sebuah hadis di dalam musnadnya. Di dalam musnadnya. Ini diceritakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berbincang-bincang dengan para sahabatnya. Disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Riwayat Ahmad dan yang lain. Nabi Muhammad sedang berkumpul dengan para sahabatnya, ramai. Ada anak muda datang, masih belia, remaja datang. Ini para sahabat yang di sekeliling Nabi, sahabat-sahabat senior, kibar sahabat. Kata anak muda ini, polos dan lugunya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berbuat zina. Ini kira-kira sikap para sahabat seperti apa ini? Berbicara di hadapan Nabi minta izin berbuat zina. Nas'allahu assalamata wal afiyah. Semoga Allah jaga kita dari semua perbuatan dosa. Amin. Dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kita agar memiliki semangat untuk selalu taubat dan istighfar. Di hadapan sahabat, sahabat marah. Lancang kan begitu ya? Lancang, terlalu berani di hadapan Nabi minta izin melakukan satu tindakan dosa besar di dalam Islam, berbuat zina. Ini para sahabat sudah getem gerem. Ini anak murid. Tapi lihat Nabi alaihi salatu wasallam, beliau mengerti betul bahwa pada diri anak muda ini ada kebaikan. Anak muda ini bisa diarahkan. Beliau pun yakin bahwasanya hidayah itu tidak ada yang menjamin. Oleh Nabi Muhammad, udnu, sini mendekat. Beliau sampaikan bukan dengan wajah yang garang. Beliau sampaikan dengan wajah yang teduh. Beliau mengajak anak muda itu agar lebih dekat, bukan dengan suara yang lantang dan melengking, dengan suara kelembutan dan kasih sayang. Sini. Layaknya seorang ayah ketika memanggil anaknya. Sini, dekat. Setelah mendekat, apa kata Nabi alaihissalatu wasallam? Pernah dengar hari ini ya? Kata Nabi alaihissalatu wasallam, wahai anak muda, kalau seandainya yang engkau inginkan tadi menimpa pada ibumu, bayangkan, kamu rela? Ya tidak Rasul. Enggak setuju. Ini yang saya maksudkan tadi, sebelum melakukan sesuatu pada orang lain, bayangkan kalau itu misalkan terjadi pada dirimu, ingin menyakiti, menzalimi orang, wah rayangi. Misalkan, bayangkan kalau itu terjadi pada anak kita, istri kita, apapun yang jelek, kezaliman itu. Nabi Muhammad membimbing, wahai anak muda, kalau misalkan yang engkau inginkan tadi itu menimpa ibumu perbuatan zina, engkau rela? Ya tidak wahai Nabi. Nah, kalau misalkan perbuatan itu menimpa pada kakak perempuanmu atau adik perempuanmu, kamu setuju? Enggak wahai Rasul, enggak ridho. Kalau misalkan perbuatan itu menimpa pada putrimu, kamu rela? Tidak wahai Nabi. Kalau misalkan itu terus ditanamkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, kalau misalkan hal itu menimpa pada bibimu, engkau rela? Tidak wahai Nabi. Setelah itu baru Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan kepada anak muda itu, nah, seperti itu jugalah engkau dan orang lain. Orang lain tidak senang apabila perbuatan itu menimpa pada orang-orang dekatnya tadi. Setelah itu Nabi alaihi salatu wasallam mengusap dada anak muda itu sambil mendoakan, Allahumma ighfir dhanbah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah, ampuni dosa anak muda ini, bersihkan hatinya, ya Allah ampuni dosa anak muda ini, bersihkan hatinya dan jagalah kemaluannya dari hal-hal yang haram. Ini Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Jelas ya pertanyaannya, diajak oleh Nabi alaihi salatu wasallam berpikir, kalau misalkan itu menimpa pada ibumu bagaimana? Enggak. Pada putrimu? Enggak. Saudara perempuanmu? Enggak. Bibimu? Enggak. Ya seperti itu juga orang lain, enggak mau dan tidak akan rela. Nah, maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan rahmati Allah azza wajal, nah, seperti itu juga kita bersikap. Sekali lagi, seperti yang saya tekankan di depan tadi, ini nasihatkan terkait dengan internal kita ya, sama kaum muslimin. Tadi saya sampaikan juga, lebih-lebih lagi kita yang sedang apa, menjaga persahabatan dan ukhuwah, kita yang hidup bertetangga, nah, dalam sebuah keluarga besar, difikirkan baik-baik. Berakhlaklah dengan akhlak yang baik, karena dengan akhlak itu, akhlak yang baik, dakwah itu lebih mudah diterima. Ajaran-ajaran Islam itu banyak sekali yang sangat mungkin diterapkan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Dan itu syar'i. Menjenguk orang sakit, mengucapkan salam, mengikuti proses pemakaman jenazah, mendoakan orang ketika bersin, ketika dia mengucapkan hamdalah, nah, menegur sapa dengan baik, mengucapkan salam dengan juga berwajah yang manis. Nah, ini luar biasa pengaruhnya. Bertutur dengan yang lembut, memilih kata-kata yang tepat di dalam berbicara dan di dalam berbahasa. Nah, ini luar biasa. Alhamdulillah. Nah, jangan sampai karena sikap kita yang keliru, orang akan membenci. Bukan membenci kita sendiri, tapi juga membenci apa yang kita bawa. Nah, sekarang orang tua mana ya, simbah mana yang tidak akan marah? Kan gitu. Habis sholat maghrib berjamaah, anak kita atau adik kita masih berumur 15 tahun, 16 tahun, orang baru berzikir. Walaupun sebagian praktek zikirnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi, tapi mereka sedang berzikir ini, adik kita ini semangat sekali di shaf pertama. Tapi di belakangnya ada shaf kedua, shaf ketiga. Di belakangnya orang-orang tua, sudah sepuh, sudah simbah lah bahasa kita. Dengan senanya melewati, melangkai punggungnya, siapa yang gak nesu? Siapa yang gak marah? Dimaki-maki jelas. Ini ngaji neng tinggi, opo ini, wah habis. Ini satu contoh kecil yang ternyata subhanallah beberapa kali terjadi. Kami itu saking semangatnya, oh sambil wah bid'ah itu, zikir jamaah, opo. Tapi dia melakukan, ingin menghindari dari satu kesalahan, tapi dia melakukan kesalahan yang besar juga. Ini orang tua sudah, istilahnya sudah bungkuk, rambut sudah putih semua, giginya mungkin belum, sudah enggak lengkap. Dan gitu. Ini dilompati sama anak yang usia 15 tahun. Kalau dalam pandangan masyarakat kita, nah, belum kita berbicara tentang syariat Islam, menurut pandangan dan norma masyarakat kita yang seperti ini sopan apa enggak ini? Orang tua loh yang lewatin umur 16 tahun. Sesama mereka, mereka aja sama-sama tua, mungkin bisa terima sambil apa manggil namanya. Syekh Tris yo, lewat sih. Karena umurnya sama, sama-sama 70 mungkin. Cuman ini 70 lawan 16. Kalah yang 16. Cacing maki ini segala macam. Ini contoh yang sering terjadi. Contoh kedua. Contoh kedua yang sering terjadi. Kalau contoh sih banyak ya. Mungkin dua saja atau kalau ditambahkan satu biar witir tiga nanti. Contoh yang kedua, subhanallah. Orang mau ngaji bagaimana? Mau ngaji sudah takut, janganlah. Kenapa? Ini sama istrinya aja enggak memperhatikan keselamatan. Ini loh rantai motor ini loh. Rantai motor. Loh, jangan ketawa, Mas. Serius ini. Sungguh terjadi. Akhirnya kita ini dipandang orang yang apa namanya? Belajar agama tapi tidak beragama. Kenapa sering kejadian? Kadang itu malu. Malu di lampu merah, merah traffic light kan gitu ya. Ikhwan cerita, kalau motor saya sih alhamdulillah ada tutupnya. Memang dari pabriknya seperti itu. Sudah ada tutup rantainya alhamdulillah. Itu pun masih sering ditegur sama orang. Malu rasanya ini. Berhenti di lampu merah, ada ibu-ibu samping kanan kita, ada bapak-bapak, "Mas, bajunya istrinya, Mas. Nanti kalau jatuh gimana?" Aduh, malu banget. Itu ternyata jadi perhatian orang. Nah, kalau kejadian sama peristiwa pahit kan bukan cuma sekali dua kali ya, terulang. Bukan di satu tempat, di banyak tempat. Nah, akhwat kita jatuh, terseret, anaknya jatuh, terpelanting, gegar otak, meninggal dunia. La haula wala quwata illa billah. Nah, jangan beralasan qadarullahu masyafa'a mustaqim. Itu takdir. Sudah ditulis 50 ribu tahun yang lalu. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya ikhtiar ente mana? Mana usaha antum? Nah, kenapa enggak dibuang ke sungai sekaligus sambil bangin takdir? Kan gitu. Ini mencari pembenaran namanya. Enggak boleh, harus ada ikhtiar. Nah, ini contoh. Akhirnya orang apa? Melihat kita ini, sebagian kita ya, yang enggak perhatian dalam hal ini. Oh, sama istrinya aja sama anaknya enggak perhatian untuk keselamatan. Ngebut lagi. Wah. Ya wes. Sudah ngebut. Rantai ini yang enggak ketutup, yang dibonceng istri gendong anak satu, depan satu, tengah satu. Kan gitu. Kanan kiri sambil bawa plastik banyak sekali. Ada isi ini, ada isi itu. Ngebut lagi. Oh. Helmnya tidak standar lagi. Astagfirullahaladzim. Istighfar ya. Kan betul ya. Ya yang motor, rantai motornya belum ditutup malam ini, mudah-mudahan besok pagi sudah tertutup. Jangan nunggu besok siang aja, minggu depan jangan. Kalau bisa malam ini, malam ini. Alhamdulillah. Banyak cara kan bisa dilakukan ya untuk menutup rantai itu, untuk menutup rantai seperti itu. Ini contoh yang sebenarnya kecil, remeh, tapi kaitannya dengan akhlak dan perilaku keseharian kita ya. Akhlak dan perilaku keseharian kita. Nah, contoh yang ketiga, saya katakan tadi tiga biar witir. Contoh yang ketiga itu menegur, menyapa, mengucapkan salam. Nabi menjelaskan kepada kita, apa namanya, wa antusallima ala man arafta wa man lam ta'rif, hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Wa tukri'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif, engkau ucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Selama Muslim, daerah Muslim, daerah itu daerah Muslim. Ucapkan assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Mbah. Tidak pun tiba, kemana? Nggih. Tur nuwun, Le. Ini gitu. Nggih. Monggo, Mbah, nggih. Akhlak. Tapi bayangkan kalau misalkan lewat kanan kiri berangkat ke masjid, ini ibadah lillah ya azza wajal. Kanan kiri tengahnya enggak disapa. Enggak diucapkan salam. Muslimin. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam pernah salam ala akhlatin minan nas. Beliau pernah mengucapkan salam di kerumunan orang. Orang ini campuran, ada sahabat itu di Madinah, ada orang munafiknya, ada orang Yahudinya. Nabi mengucapkan salam untuk mereka. Tetapi beliau berniat bahwa salam itu ditujukan untuk yang muslim di antara mereka. Assalamualaikum ala akhlatin minan nas. Orang campuran ini jelas, alhamdulillah, tetangga kita muslim kanan kiri, keluarga kita, sahabat kita, teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi kalau cuma lewat, bang. Bayangkan kalau kita yang menjadi objek seperti itu. Waduh. Untukmu seperti darimu. Kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah terlalu malam ini. Sudah lebih juga dari waktu yang telah disiapkan. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali cukup sampai sekian yang bisa saya sampaikan. Ini rezeki. Walau tawa'adtum lakhtalaftum fin ni'at. Kalau buat janji mungkin gak pernah jadi. Gak janji-janji akhirnya jadi. Jazallah khair Ustaz Yasir ini. Iya, beliau yang gini terus. Padahal mestinya sore siang tadi kita udah pulang. Cuman beliau yang enggak. Ya sudah. Beliau ini yang berperan. Jazallah khair. Ya insyaallah Allah akan pertemukan kita untuk kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.